Spesial ya buat Tani Kalopo. Buat semuanya. Aku memang belum beruntung, gagal dan selalu gagal lagi. Matahari, aku sumpahkan isi hatiku. Aku masih belum beruntung, gagal dan selalu gagal lagi di bawah teriknya matahari. Thank you. mantap sekali.